Matur sembah nuwun untuk Abang Uje, Haji Uje dari Bangkalan. Ada Kompak Production, terima kasih banyak. Juga Cumi-Cumi untuk Bang Dodot, terima kasih banyak yang datang dari Tuban, Jawa Timur. Juga Digi Jaya, matur sembah nuwun untuk lightingnya. Ujda memberikan hiasan, mempercantik panggung dari Adela. Satu persembahan kembali untuk Togu Bang Geger Bangkalan. Berikut ini saya panggilin untuk Anda sebagai artis pertama yang bawain tembang single untuk Anda semuanya. Togu Bang Geger Bangkalan bergoyang bareng kehadiran Fira Azahra Adela. Thank you. Alhamdulillah semuanya damai. Tepuk tangannya dong.